hasilnya menang ataukah kalah. Beberapa pertanyaan diajukan oleh Heraklius untuk memastikan apakah seseorang yang mengaku sebagai nabi dari negeri Mekah benar-benar sosok nabi yang disebutkan di dalam kitab Injil. Ketika Abu Sufyan menjawab 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan nomor urutan pertanyaan dari Heraklius, kata Heraklius, demi Allah, kalau memang benar seperti yang engkau katakan, kekuasaan orang itu akan sampai di tempat ini, tempat aku berdiri. Kalau misalkan aku mampu sampai bertemu dengan dia, akan aku basuh kedua telapak kakinya. Sebuah pengakuan dari mereka kaum Nasrani, para pengikut dan pelaksana Injil, Injil yang masih murni, bahwa Islam adalah agama yang benar, bahwa Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam adalah rasul terakhir yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Al-Baqarah. Mereka ahlul kitab, al-Yahud wa Nasara, mereka yang telah kami berikan Al-Kitab, benar-benar mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak kandungnya sendiri. Seorang ayah pasti bisa mengenali anaknya dari kejauhan, dari postur tubuhnya, dari bentuk tubuhnya. Seorang ayah bisa mengenali anaknya dari jenis suara tangisannya. Seorang ayah, seorang ibu bisa mengenali anaknya dari bentuk jari, jemari tangannya. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti mereka kenal anak kandungnya sendiri. Artinya rinci, detail. Bukankah ketika Nabi alaihi salatu wasallam diajak pamannya Abu Talib berdagang ke Syam, ada seorang pendeta kan yang melihat. Melihat Nabi yang saat itu masih berusia 12 tahun. Kemudian awan yang menaunginya melihat ciri-cirinya. Sang pendeta bertanya, siapa wali dari anak ini? Abu Talib yang dipanggil. Kata pendeta, cepat engkau bawa pulang keponakanmu ini. Jangan sampai dilihat oleh orang-orang yang tidak senang. Karena ada tanda-tanda sesuatu pada keponakanmu. Lihat, cuma lihat tok begini. Subhanallah. Tidak pernah bertemu, tidak pernah berkenalan. Hanya sekedar melihat sosok Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 12 tahun. Ini seorang nabi. Dibawa pulang akhirnya oleh Abu Talib kembali ke Mekah. Maka benar firman Allah Azza wa Jal bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani sebenarnya di dalam hati kecil mereka mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar, Muhammad ibn Abdullah adalah rasul terakhir yang diutus Allah dan yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Tetapi wajahadu biha wastaganatum anfusuhum zulman wa urwa. Gengsi, sombong, kibir di dalam hati mereka untuk menerima kenyataan bahwa Muhammad rasul yang terakhir ternyata diutus dari bangsa Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Sebab mereka sudah terlanjur ngomong, sudah terlanjur berkoar-koar, sudah terlanjur menceritakan sana dan kesini. Ketika mereka orang-orang ahlul kitab berperang dengan bangsa Arab, ketika kalah, orang-orang ahlul kitab mengatakan tunggu saatnya ketika rasul yang terakhir Allah bangkitkan, kami akan berperang di bawah kepemimpinan dia, mengalahkan kalian. Ternyata Allah mengutus rasul yang terakhir bukan dari kalangan Bani Israel. Allah mengutus Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Gengsi. Sementara orang-orang Ansar saat itu, ketika mendengar berita ada seorang nabi muncul dari Mekah, mereka mengatakan ini sudah barangkali yang selama ini disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Ini yang selalu kita ditakut-takutin oleh Yahudi. Ayo kita segera beriman. Maka kebencian mereka kepada umat Islam itu luar biasa. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah diam, tidak akan pernah ridha kepada umat Islam. Sampai kapan? Sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Nah, sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Nah, ini pesan dari pendeta Ammur ya. Masa kenabian sudah semakin dekat. Sabar. Ciri-cirinya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Perjalanan panjang Salman Al-Farisi. Meninggalkan kampung halamannya, harta bendanya, orang tuanya, masyarakatnya, jaminan jabatan dan janji kedudukan. Itu semua ditinggalkan oleh Salman. Untuk apa? Mencari sumber kebahagiaan yang hakiki. Setelah pendeta Amuriyah meninggal dunia, Salman membuka usaha ternak. Sapi, kambing. Diternak oleh Salman. Sampai dalam jumlah yang cukup banyak. Hingga akhirnya ada sejumlah pedagang datang dari tanah Arab. Salman kemudian tertarik untuk ikut mereka. Bawalah aku semua ternakku ini sebagai upahnya. Dibawa. Nah, oleh para pedagang-pedagang Arab itu. Tapi Masya Allah, Salman dizalimi. Sudah hewan ternaknya diambil, Salman diperbudak. Dijadikan sebagai budak untuk diperjualbelikan di pasar budak. Salman Al-Farisi. Tetapi ingat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh untuk menemukan jalan kami, mereka yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti jalan kami, yaitu jalannya Allah Azza wa Jal, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan dia jalan kami yang mana, jalan kami yang sesungguhnya. Itu janji dari Allah Azza wa Jal. Asalkan ada tekad yang kuat, asalkan ada cita-cita yang besar untuk menemukan sumber kebahagiaan yang hakiki, siapapun pasti akan bisa menemukannya. Nah, lihat Salman Al-Farisi, semua dikorbankan. Hewan ternaknya itu semua dikorbankan demi mencari ketenangan tadi. Nah, sehingga ikhwati fillah barakallahu fikum, kalau sudah untuk urusan agama, untuk kepentingan dakwah, untuk ketenangan hati kita, untuk mewujudkan iman kita, tidak ada berhitung harta, berhitung uang. Untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita, tidak boleh kita eman-eman. Untuk pendidikan anak-anak kita, saya ingin memberikan sedikit nasihat untuk setiap orang tua. Barakallahu fikum. Jangan eman untuk keperluan gizi mereka. Jangan perhitungan untuk asupan vitamin dan mineral mereka. Jangan. Anak-anak kita, bebannya ternyata tidak sedikit. Hafalan Quran, hafalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajaran yang sedemikian banyaknya, belum lagi ditambah main-main. Energi yang dikeluarkan itu begitu besar, harus diimbangi dengan gizi yang baik. Belikan buah-buahan, belikan minuman yang bergizi, berikan sayur-sayuran. Jangan berikan jajan yang penuh dengan zat pewarna, zat pengawet, bahan kimia, kurangi. Kalau misalkan anak minta jajan, bi, beli mangga bi, penuhi. Tidak usah eman. Waduh, ini nanti untuk anu we, untuk ini, untuk anak. Berkorban. Salman Al-Farisi, semua hewan ternaknya diberi. Saya berikan sebagai upah, asalkan bawa aku ke tanah Arab. Itu pun Masya Allah, Salman bukannya dimuliakan, justru diperbudak. Hikmah begitu besar. Siapa yang membeli Salman sebagai budak? Orang Yahudi. Yang membeli Salman sebagai budak adalah orang Yahudi. Sejak hari itu Salman statusnya budak. Ikhwati fillah, bayangkan orang cakep secakep Salman, orang ganteng seganteng Salman, segagah-gagahnya Salman, budak. Budak. Orang yang dulunya kaya raya, disayang, dihormati, akhirnya menjadi budak. Apakah Salman mengeluh? Salman pesimis? Salman berkecil hati? Salman menyerah? Tidak. Tetap semua dijalani dengan sabar. Sabar. Karena yang dicari belum ditemukan. Cari sumber ketenangan itu sampai dapat. Jangan mundur. Cari sampai temukan sumber ketenangan hidup itu yang sesungguhnya. Cari dan temukan yang namanya bahagia itu seperti apa. Ya, Masya Allah, Salman jadi Buddha. Biasanya orang Buddha itu dari kalangan Afrika. Hitam. Begitulah orang Afrika. Dan seterusnya. Tapi Salman cakep, tinggi, tegak, gagah. Buddha. Tapi itu dijalani oleh Salman. Dibeli oleh orang Yahudi. Setelah sekian lama, ternyata keluarga dari Yahudi ini datang. Salman dijual. Ternyata orang Yahudi ini tinggalnya di seputaran kota Madinah. Subhanallah. Lihat Iran, Suriah, keliling sampai di Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Dibeli orang Yahudi Madinah. Bekerja Salman di sana. Tapi setibanya di kota Madinah, Salman melihat geografis alamnya sudah berbunga-bunga hatinya. Ini sudah yang diceritakan oleh pendeta Amuria. Kondisi kota Madinah yang dikelilingi gunung, kebun-kebun subur dengan kurma. Di sana, Salman sudah merasa ini yang digambarkan. Karena tidak semua wilayah di negeri Arab sama seperti kota Madinah. Ini. Tapi Salman terus bekerja, berladang. Karena statusnya sebagai budak. Statusnya sebagai budak. Padahal di sana, di negeri Mekah, Islam sudah disampaikan dan didakwahkan Nabi Muhammad SAW. Setelah 10 tahun, setelah 13 tahun namanya, ya, Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. Beliau berhijrah. Siang itu, Salman bekerja memanjat pohon kurma. Asik membersihkan, memetik. Disaksikan dan diawasi oleh majikannya, orang Yahudi. Tiba-tiba, ada sepupu atau misannya datang berlari dari arah pusat kota Madinah. Hey! Teriak. Sambil terengah-engah nafasnya, kata misannya yang datang dari kota Madinah tadi, sudah dengar? Orang yang mengaku Nabi itu baru saja datang. Sekarang disambut di daerah Kuba. Masya Allah. Salman yang baru metik begini, lihat. Nabi! Kan ini yang dicari-cari. Yang dinanti-nanti. Puluhan tahun lamanya. Bukan sebulan dua bulan. Ulama menyebutnya puluhan tahun lamanya. Proses dari Salman mengikuti ajaran Nasrani ke Syam. Sampai betul-betul bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ulama ahli tarikh menyebutkan itu puluhan tahun lamanya. Salman yang mendengar teriakan misan majikannya dari Madinah, seorang Nabi telah datang, lupa statusnya sebagai budak. Langsung melorot, gitu, mendatangi misan majikannya yang tanya, apa yang kamu bilang tadi? Nabi! Lupa kalau dia budak. Majikannya marah, ditampar pipinya, sana, balik kerja! Oh iya, budak. Amin. Kerja lagi, tapi sudah berbunga-bunga hatinya. Sore, waktu bekerja selesai, istirahat, Salman ambil kurma dikumpulkan, ditaruh dalam sebuah keranjang, dibawa ke kota Madinah, pusat kota Madinah. Di sana Nabi Muhammad sudah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Salman datang, kata Salman, "Wahai tamu, engkau adalah orang yang baik. Teman-temanmu juga orang-orang baik. Ini saya membawa sekeranjang kurma sebagai sedekah. Silahkan." Nabi menerima, Nabi perintahkan sahabatnya, "Kulu, makan dan nikmati." Sementara Nabi SAW tidak mengambil sebutir kurma pun. Kata Salman, "Hadhihi wahidah." Ini tanda yang pertama. Karena ciri Nabi yang terakhir tidak makan barang sedekah. Tambah senang lagi, Allah, masya Allah. Iki sing tak goleki. Oh no. Ini yang saya cari. Haram ya bilang haram. Halal ya bilang halal. Bukan cuma bilang haram dan halal, ada dalilnya. Ini haram karena Allah berfirman demikian. Ini haram karena Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Ini halal karena Allah yang menghalalkannya. Ini halal karena Nabi alaihi salatu wasallam yang menghalalkannya. Bukan ya apa ya, masa kayak gitu enggak boleh, tanpa dalil, tanpa ini, tanpa itu. Ini yang saya cari ini. Masyaallah. Hari berikutnya bawa lagi kurma satu keranjang. "Wahai orang soleh, kemarin waktu saya berikan, saya lihat Anda tidak memakan. Ini saya bawa hadiah buat Anda." Jangan dikira Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak menyadari. Nabi alaihi salatu wasallam pun sudah menyadari dan mampu membaca apa yang diinginkan oleh Salman Al-Farisi. Ambil, diperintahkan sahabatnya untuk makan, Nabi Muhammad juga ikut makan hadiah. Salman tambah, "Ini yang saya cari-cari. Wis iki sudah salafi yang paling benar iki. Salafi yang paling benar ini." Nah, bukan Hizbut Tahrir Ikhwanul Muslimin yang katanya partai dakwah tapi politik. Yang dicari kekuasaan, parlemen, kursi. Hizbut Tahrir, baca itu. Bukan saya perintahkan membaca. Tapi lihat kenyataannya. Buletin milik mereka yang diterbitkan setiap Jumat. Yang dikoordinasikan dari pusat pimpinan Hizbut Tahrir. Apa isinya? Dunia semua. Kalau Anda yang pernah ikut Hizbut Tahrir atau pernah membaca buletin itu, tapi saya tidak menganjurkan loh ya. Saya hanya ingin mengatakan, lihat itu kenyataannya. Isinya apa? Korupsi. Di negeri ini, rupiah anjlok, dolar naik, eksploitasi hasil alam, kita dijajah oleh asing. Ternyata dakwahnya dakwah fulus. Dakwahnya dakwah duit. Bisa merasakannya? Yang mengikuti sebenarnya, itu bacaannya. Materinya itu aja. Bosen kita sampai-sampaian. Yang dinukil, titik-titik.com. Itu yang dinukil. Pernyataan presiden, pernyataan menteri, pernyataan ini. Lihat, negeri kita sekarang sudah dikuasai oleh asing. Buatkan gambarnya selebaran. Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Ini sumber-sumber alam, sumber ikan, sumber laut semua. Ini tulisannya, hasil alam Indonesia dieksploitasi oleh asing. Sampai kapan kita merdeka dari tangan-tangan asing? Insyaallah, ternyata dakwahnya dakwah dunia, dakwah harta. Ikhwan muslimin juga seperti itu. Jamaah tablik apalagi. Jamaah tablid, pembodohan. Kan itu. Gak ngerti apa-apa jadi amir. Gak paham apa-apa kok jadi amir. Ada ikhwan kita sudah jadi amir di jamaah tablik. Jadi amir jamaah tablik. Keliling sana, keliling sini. Wong bodoh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dalilnya kan itu toh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. 9 tahun jadi amir jamaah tablik. Sampai kemudian dia mengatakan, ternyata dari awal jamaah tablik sampai hari itu ketika dia tersadar, yang dia yakini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, adalah sabda Rasulullah. Astagfirullah. Senjata andalane we ora ngerti. Itu kan senjata andalan jemaah tabligh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Enggak paham kalau itu adalah firman Allah Azza wa Jalla. Diingatkan oleh ikhwan kita, "Pak, malah ngomong yang benar." Itu ayat Al-Qur'an yang mau bilang. Ada tadi ayat Al-Qur'an dibukakan. Tersadar di situ. Alhamdulillah, taubat dari jemaah tabligh sekarang jadi salafi, alhamdulillah. Ya cuma itu, oh iya, namanya bukan jemaah tabligh, tablid. Jemaah pembodohan. Ini, macam-macam lah. Nah, ini nih salafi yang bener ini. Kokoh manhajnya ini loh. Jarah wa takdilnya ini loh. Enggak ada di kelompok yang lain. Jadi kalau misalkan ada syubhat, enggak usah ngaji ke salafi. Dikit-dikit menggibah, jarah wa takdil, tahzir sana, tahzir sini. Mestinya kita berpikir, masya Allah ya, manhaj salafi ini, dakwah salafiyah ini luar biasa. Mekanisme untuk menjaga kesuciannya ini loh. Coba lihat dan pandang dari sisi yang ini. Dakwah salafiyah salafiyin ini luar biasa ini. Mekanisme untuk menjaga suci dan bersihnya. Ono sidik nyimpang, cetak. Jalan. Sidik nyimpang, cetak. Ada yang menyimpang dinasihati semua udah ya, prosesnya ya. Nasihat kami tahdir, tahdir. Lihatnya dari sisi, masya Allah, manhajnya dijaga, dakwah salafi, masya Allah, lurus, biar bersih, kan gitu ya? Ada yang kotor, dibersihkan. Ada yang kotor, dibersihkan. Bukan sidik-sidik tahzir, sidik-sidik tahzir, sedikit-sedikit tahzir. Terus siapa yang nggak ditahzir? Banyak yang nggak ditahzir. Kok tanya? Karena sebagian teman-teman kita yang kemudian Allah berikan hidayah, melihatnya dari sisi sini. Ketika ada apa namanya seorang dai, dai sururi, dai rojai, semua ditahdir karena dia melihatnya, masya Allah ini dakwah salafiyah itu berusaha untuk menjaga kemurniannya sehingga tidak memberi kesempatan orang yang bingung sana bingung sini masuk enggak, tegak yakin metu. Visi misi kita harus sama itu. Wah iya ini, kalau Salman Al-Farisi tadi ngelihatnya kan, wah nggak makan sedekah, makan hadiah. Masya Allah, tinggal satu pembuktiannya. Cari kesempatan untuk melihat ini cap kenabian. Jadi di antara dua bahu Nabi, bagian belakang, beberapa riwayat menyebutkan ada sebesar telur burung. Itu ada tumbuh rambut-rambut halus di sana. Yang jelas itu tanda kenabian. Khatam an-nubuwah. Sampai dicari terus sama Salman, kapan kesempatannya ini? Dapat. Ada proses pemakaman jenazah. Nabi Muhammad ketika itu menggunakan dua helai kain. Yang satu untuk sarung, yang satu untuk nutup. Kesederhanaan Nabi SAW. Ternyata Salman ikut dari belakang. Toleh sana, toleh sini. Nabi Muhammad menyadari. Nabi Muhammad merasakan dan mengerti apa yang diinginkan Salman Al-Farisi. Salman mengambil posisi di belakang Nabi SAW kemanapun. Diikuti terus. Sampai akhirnya di acara pemakaman itu, setelah Nabi alaihi salatu wasallam memastikan Salman ada di belakangnya, dibuka oleh Nabi sedikit. Agar cap kenabian itu dilihat oleh Salman. Dibuka. Salman melihat, dipeluk dari belakang sambil nangis, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi selama sekian puluh tahun hanya membaca tentang Nabi terakhir. Sekian tahun hanya menanti-nanti untuk bertemu seorang Rasul terakhir. Yang diceritakan di dalam Injil yang disebutkan oleh pendeta, terutama pendeta Amuriah. Kerinduannya begitu memuncak, itu bukan satu hal yang ringan. Puluhan tahun lamanya penantian Salman Al-Farisi. Ingin bertemu dengan orang yang dicintai. Sehingga ketika Nabi Ali Shallallahu Alaihi membuka selendangnya itu, membuka kainnya itu, terlihat tanda kenabian, dipeluk menangis. Nabi Muhammad membiarkannya, karena paham betul ada keharuan di sana, ada kesyahduan di sana, dibiarkan. Setelah itu ditenangkan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi. Nabi perintahkan, ceritakan asal usulmu kepada mereka semua, kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Nah, ternyata apa yang dirasakan Salman ini juga dirasakan sebagian kita. Mereka yang mencari, pindah satu kelompok ke kelompok yang lain, jamaah sini, jamaah itu, harokah sana, harokah sini, partai aja pindah-pindah partai. Sampai kemudian akhirnya menemukan dakwah salafiyah. Allah pertemukan dengan seorang ustaz salafi yang menerangkan, menjelaskan salafiyah yang sesungguhnya itu seperti apa. Jelas ini haram, halal, makruh, qala Allah, qala Rasul, enggak boleh begini. Salafus saleh itu tidak sedikit di antara kita yang kemudian menangis bahagia, menangis terharu. Ini yang selama ini dicari. Tapi ingat, barakallahu fikum, ketika kita bercerita tentang Salman Al-Farisi, jangan hanya bercerita tentang perjalanan panjangnya Salman. Tapi jangan lupa, berceritalah tentang akhir kehidupan Salman Al-Farisi yang tetap istiqomah. Karena perjalanan kita belum selesai. Bestati salafi, salafi. Merasa selamat dari neraka. Merasa pasti masuk surga. Merasa akan diampuni Allah. Saya enggak pernah berbuat syirik. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pasti masuk surga. Syirik, oh, syirik apa? Padahal syirik itu kan bermacam-macam. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ada syirik dalam bentuk lafaz. Ada syirik di dalam hati. Ada syirik dalam bentuk perbuatan. Ada syirik di dalam niat. Riya, sum'ah. Itu kan semua kesyirikan. Sehingga orang yang merasa aman dari kesyirikan, sehingga malas dan jenuh ketika membahas tentang kitab tauhid, membahas tentang syirik untuk diperingatkan sudah bosan, jenuh, itu justru tanda orang ini tauhidnya masih lemah. Ini merupakan tanda bahwa dia belum memahami betapa besar bahaya syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam, abud tauhid, menyatakan, wajudubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari peribadahan kepada patung berhala. Nabi Ibrahim khawatir terjatuh dalam perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim apa? Menyembah patung dan berhala. Syirik akbar. Lalu apa alasan kita untuk kemudian merasa aman? Lalu apa alasan kita kemudian jenuh untuk belajar tauhid? Salman Al-Farisi setelah Islam, mengikuti bagian pertempuran, sekian banyak pertempuran, terus istiqomah. Istiqomah. Nabi Muhammad meninggal dunia. Sampai akhirnya Salman Al-Farisi diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur di negeri Al-Madain. Al-Madain itu jamak taksir dari Madinah, kota. Di mana Al-Madain? Al-Madain itu ibu kotanya kerajaan Persia. Subhanallah, ingat. Dari mana Salman berasal? Persia. Salman berasal dari Persia. Anak seorang tokoh agama terkemuka. Apakah setelah masuk Islam kedudukan itu hilang? Tidak. Allah muliakan lagi. Justru menjadi gubernur di pusat pemerintahan Persia. Al-Madain itu dinamakan Madain karena kota yang berjajar-jajar. Jadi sejarahnya kerajaan Persia, setiap raja yang memerintah pasti akan membangun dan mendirikan sebuah kota sendiri di sebelah kota sebelumnya. Ini raja buat kota ya. Kota benteng semua keperluannya. Buat. Ini misalkan mati, digantikan oleh putranya. Ini putranya tidak mau menempati istana milik ayahnya. Dia akan buat sendiri. Nanti raja berikutnya begitu. Ini kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota besar. Sehingga disebut dengan kota apa? Al-Madain. Di sana Salman Al-Farisi menjadi gubernur. Jadi Anda semua, barakallahu fiik, yang saat ini punya jabatan, punya kedudukan, ya, punya pangkat di kampung, di kantor, di kepolisian, di militer, dimanapun Anda berada menjadi seorang pemimpin, tidak usah khawatir kedudukan itu hilang karena menjadi salafi. Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik. Contohnya Salman meninggalkan jabatannya di Persia, akhirnya kembali lagi ke Persia sebagai seorang gubernur. Al-Qasru Al-Abyad di sana, istana putih milik Raja Persia, itu juga ada di bawah kekuasaan Salman Al-Farisi. Layaknya seorang Raja Persia, Salman Al-Farisi. Tetapi beliau tetap istiqomah. Gajinya tidak pernah dimakan. Terima gaji, langsung bagikan. Gubernur. Lalu apa yang dilakukan Salman Al-Farisi untuk kehidupan sehari-harinya? Bekerja. Beberapa riwayat disebutkan beliau membuat kerajinan tangan. Buat keranjang. Gubernur. Gajinya besar, tapi tidak pernah dimakan. Satu dirham pun langsung dibagi. Beliau hanya mencukupkan diri dari makan hasil kerajinannya sendiri. Salman radhiyallahu ta'ala. Ini juga penting buat kita. Barakallahu fiik. Yang sudah kenal salaf sekian tahun, jangan lupa. Kalau dulu Allah menguji kita dengan dibenci, diusir, ditolak, ditentang di mana-mana. Kalau kita dulu diuji dengan kefakiran dan kemiskinan, coba tanya kepada mereka yang telah mengenal dakwah salafiyah sejak 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, di awal-awal tahun 90-an. Tanyakan kepada mereka yang pernah mengalami masa-masa itu. Tanyakan kepada mereka, siapa orang salafi yang kaya? Susah. Satu Jawa yang punya mobil cuma satu. Dulu waktu di Degolan, cari mobil mana? Pak Ruslan, Brebes. Bayangkan, mau cari mobil aja, harus nunggu dari Brebes sampai Jogja. Sekarang, wah, yang punya mobil piro? Berapa? Jejer. Kalau daurah, dari mobil tahun 70-an sampai keluaran terbaru. Akhir model salafi. Motornya aja bukan motor butut. Masya Allah. Kalau dulu diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan, sekarang kita diuji dengan dunia. Ingat, jangan terbuai. Sadar. Jangan merasa dadi salafi dimuliakan Allah dengan kaya raya. Itu ujian dari Allah. Itu ujian dari Allah. Mulia ya jadi salafi, bisnisnya tambah lancar. Hati-hati. Introspeksi diri. Contoh Salman Al-Farisi. Sebelum meninggal dunia, beliau menangis. Sebelum meninggal dunia itu Salman Al-Farisi menangis. Gubernur loh mas, sahabat Nabi. Sebelum meninggal dunia itu menangis. Ditanya, kenapa Anda menangis? Kata Salman, aku teringat pesan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan dunia ini layaknya seorang musafir sehingga mencari bekal di dunia sama halnya seorang musafir yang mencari bekal untuk perjalanannya. Sementara lihat hartaku begitu banyak. Orang kalau melakukan perjalanan kan bekalnya enggak mungkin sak omah digowo. Paling full satu mobil, motor juga full semua. Secukupnya. Terlalu banyak malah menyusahkan perjalanan. Nah, Salman Al-Farisi menangis karena teringat dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup di dunia itu seperti seorang musafir, cari bekal secukupnya, jangan banyak-banyak, yang cukup. Salman merasa sudah kaya dengan memiliki harta benda sebanyak itu. Coba hitung berapa harta benda milik Salman. Cuma perkakas rumah, perabot sederhana. Pakaian yang cuma sepasang. Itu yang dimaksud oleh Salman. Hartanya banyak itu. Jangan bayangkan ketika Salman menangis. Wah, hartaku banyak terus punya ini, punya itu. Tidak. rumahnya sederhana. Ini subhanallah, Salman Al-Farisi. Karena beliau dari awal sudah yakin bahwa kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh harta benda. Kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh pangkat dan jabatan. Nah, ini pelajaran penting dari kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan ibrahnya. Kita berharap agar Allah Azza wa Jal memberikan istiqomah kepada kita dalam kondisi apapun. Dalam kondisi susah, kita istiqomah. Dalam kondisi senang, kita istiqomah. Dalam kondisi ketika itu, ikut taklim saja harus luar kota. Ikut daurah di Semarang, ikut daurah di Jakarta, ikut daurah di Jogja, ikut daurah di Solo. Dilakoni, dari Malang berangkat, Surabaya berangkat. Dilakoni, itu istiqomah. Tapi jangan ubah. Dalam kondisi yang sekarang ini pun tetap istiqomah. Tempat taklimnya dekat. Tiap hari ada taklim. Istiqomah. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana menjawab syubhat? Jadilah seperti Salman Al-Farisi dalam mencari kebenaran. Maka jangan merasa benar sendiri sebagai salafi. Dengarlah dari mana saja dan ambil yang baiknya. Tolong dijelaskan Ustaz. Kalau kebenaran itu sudah ditemukan, buat apa mencari yang lain? Sementara kebenaran itu sudah bisa dipastikan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah jelas itu kebenaran, pegang. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, Tuhanmu. Maka jangan sekali-kali, jangan pernah coba-coba untuk menjadi orang yang ragu. Untuk menjadi orang yang ragu. Sekarang Salman Al-Farisi setelah mendapatkan Islam, pernah coba-coba yang lain? Saya tadi telah menerangkan istiqomahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala sampai akhir hayatnya. Nah, jadi mencontoh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala dalam mencari kebenaran, dan setelah mendapatkan kebenaran dipegang kuat. Dipegang kuat. Nah, bukan kemudian mengartikan mencontoh Salman setelah mendapatkan kebenaran masih ingin coba sana coba sini. Wah, ini ini coba sana kelompok ini, kelompok sana golongan ini, golongan ini. Tidak seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Lagi pula, siapa yang merasa benar sendiri? Yang kita anggap benar dan kita nilai sebagai kebenaran adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita dididik di dalam manhaj salafi ini. Semua ditimbang dan diukur dengan Al-Quran, Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian pemahaman salafus saleh mana yang memahami ayat dan hadis tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.